Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir Az-Zariyat, dan terakhir kemarin kita sampai pada ayat ke-23 nya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Maka demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya hal itu adalah benar-benar, atau hal itu adalah sebuah kebenaran. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, sebagaimana sungguh kalian berbicara, sebagaimana apa yang dibicarakan seseorang adalah termasuk perkara hissiyah, perkara yang dapat diindra dengan jelas dan diketahui dengan jelas. Seseorang baru saja berkata dan berbicara, ataupun lawan bicaranya ia baru mengucapkan sesuatu, sebagaimana jelasnya pembicaraan seseorang, jelas kalian menyebutkan atau membicarakan sesuatu, jelas di sisi kalian tanpa keraguan. Maka demikian pula hal itu adalah benar. Apa yang dimaksud hal itu di sini? Innahu lahaq. Ada yang menyatakan dhamir a'idan ilal Qur'an, a'idan lil Qur'an, kembalinya ke Al-Qur'an Al-Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah demi dirinya, wa rabbis samai wal ard, demi Rabbnya langit dan bumi, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, wa yuhtamal aydan annahu a'id ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkinkan pula innahu, kata dhamir, kata ganti hu di sini, sesungguhnya ia, yang dimaksud adalah nabi alaihi salatu wasallam. Yani innahu ay innan nabi, kalau tadi innal Qur'an la haq. Atau yang kedua, wa innahu la haq, yani innan nabiyya lahaqqun, adalah benar. Dan makna yang ketiga disebutkan adalah yaumul qiyamah, bahwasanya hari kiamat itu benar adanya dan akan terjadi, sebagaimana itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yaumul qiyamah itu haq, innahu lahaq, ay inna yawmal qiyamah lahaqqun, sesungguhnya hari kiamat itu benar. Dan ada yang keempat disebutkan oleh Syekh Ibnu Rahimah Ta'ala, kembalinya innahu ay kepada ma tu'adun di ayat sebelumnya, yang kemarin telah kita sebutkan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rezeki kalian dan ada apa yang dijanjikan untuk kalian, yakni jannah. Maka dengan hujan, dengan air, Allah Subhanahu wa taala takdirkan tumbuh tanam-tanaman, dengan tanam-tanaman manusia dan hewan dapat hidup. Bahkan daging yang kita makan, daging ayam, daging kambing pun tidak bisa hidup tanpa rumputan, tanam-tanaman. Gitu pula kursi, meja, banyak perabot, ya, kusen, pintu, demikian pula dari kayu dan kayu dari tanaman. Dan kalaupun ada di sana biji besi, barang tambang al-hadid, ada besi, ada barang tambang emas dan seberapa pun barang yang berharga sedemikian banyak, namun tanpa tanaman, tanpa makanan, siapa yang akan mengolahnya? Siapa yang mengolah biji besi menjadi pisau dapur? Siapa yang akan mengolah besi menjadi motor, pesawat, rangka kendaraan? Siapa yang akan mengolah kayu menjadi kosen, palang pintu, daun jendela, dan seterusnya? Kalau yang mengelolanya mati dan tidak dapat makanan. Maka di antara bentuk rezeki, kemarin telah kita sebutkan, wafis damai rizkukum. Di langit ada rezeki kalian. Kata Ibn Abbas, al-Makah, hujan. Wa ma tu'adun, dan di langit pula ada apa, ada sesuatu, ada apa yang dijanjikan untuk kalian, yaitu al-jannah. Dan ini kemarin telah kita bahas di pertemuan terakhir yang lalu, menunjukkan bahwasanya al-jannah itu ada di langit. Oleh karenanya Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari jannah, Allah katakan, وَقُلْنَا حْبِطَ مِنْهَا جَمِيعًا. Dalam ayat lain, وَقُلْنَا حْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا. Turunlah kalian. Dalam ayat lain, turunlah kalian berdua dari jannah. Turun, al-hubud, tidak lain kecuali dari atas ke bawah. Maka para ulama mengatakan, al-jannah itu fi a'la al-ulliyyin, di atas. Dan yang paling tinggi, dan jannah itu darajat bertingkat-tingkat, a'laha wa usataha al-firdaus, yang paling tengah dan paling tinggi, kemarin telah kita jelaskan al-firdaus. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari, minhu tafjuru anharul jannah. Darinya kemudian memancar sungai-sungai jannah ke bawah dan menyebar ke samping. Karena dia paling tengah, sehingga menyebar ke samping, dan bentuk al-jannah dengan banyaknya itu seperti mithlul qubbah. Dan itu disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Hadiyul Arwah, begitu pula Syekh Utsaimin Ta'ala, sehingga Firdaus al-A'la letaknya paling tinggi dan paling tengah. Ya. Jadi seperti kubah itu kan yang paling tingginya, dia letaknya paling tengah. Itulah letaknya Firdaus al-A'la. Dan jannah bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ya. Dan yang paling tinggi Firdaus al-A'la yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, salullah al-firdaus al-a'la, mintalah firdaus al-a'la. Syahidnya al-jannah di atas. Dan firdaus al-a'la langsung tepat di bawah arsy ar-Rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya adalah, bahwasanya kita ahlul ard, penghuni bumi. Nahtaj, kita butuh, atau muhtajuna ila sama, fil hayati dunia, fil akhirah, butuh kepada langit, di kehidupan dunia maupun di akhirat. Di antaranya, istama' rizquna fid dunya, ada rezeki kita hujan ketika di dunia, dan ada yang dijanjikan untuk kita di akhirat nanti, yaitu al-jannah. Nasallallahu alaihi wa sallam min ahliha. Kemudian Syekh berdoa, semoga Allah menjadikan kita termasuk ahlinya. Maka pendapat yang keempat yang tadi kita sebutkan terkait dengan innahu lahaqqun, mengatakan innahu di sini kembalinya sesungguhnya dia adalah benar, yakni sesungguhnya inna ma tu'adun lahaq. Itu maksudnya, paham ya? Jadi kalau sambil lihat atau hafal ayatnya, insyaallah bisa membayangkan. Lihat ayat sebelumnya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa kata Ibn Abbas kemarin? Wa fis sama'i rizqukum ay al-matar, hujan. Apa kata Ibn Abbas? Wa ma tu'adun ay al-jannah. Jadi di langit ada dua disebutkan, matar, air hujan yang Allah turunkan untuk kalian berasal dari sana, dan yang kedua ada al-jannah, di atas, ada di langit. Dan di ayat setelahnya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri dan menyebutkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin, yakni Rabbus Sama'i wal Ard, termasuk Rabbnya, pengatur dan pemilik langit dan bumi. Allah mengatakan, fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Ini selama annakum tamtiqun. Apa maksudnya innahu lahaq? Sesungguhnya dia benar. Sungguh dia adalah benar. Dia ini yang dimaksud siapa? Tadi telah kita sebut. Yang terlalu mengatakan innahu, yakni Al-Quran. Al-Quran ini benar. Ada yang ada innahu, yakni Nabi. Sesungguhnya Nabi ini adalah benar. Benar adanya. Atau benar beliau ini, utusan Allah. harus diimani dan wajib diimani sebagaimana Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, innahu al-haq, yakni yaumul qiyamah. Sesungguhnya di kiamat itu benar-benar ada dan akan terjadi dan akan terjadi. Yang keempat, innahu al-haq, yakni inna terkait dengan ayat yang sebelumnya, innahu sesungguhnya dia adalah benar, yakni matu adun. Apa yang dijanjikan kepada kalian itu adalah benar adanya. Baik. Dan semua makna ini saya menyebutkan al-ma'ani salah dan salah sah, saya menyebutkan tiga makna selain daripada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah itu tafsirnya Ibnu Katsir. Ada musyrikin yang menyebutkan yakni ma tu'adun, kemudian Al-Qur'an dan Nabi. Ketiga makna ini kulluha mutalazimah, semuanya saling mengharuskan, saling berkaitan satu dengan lain. Karena tidak benar keimanan terhadap Al-Qur'an sampai mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak benar keimanan mengimani terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menerima Al-Qur'an yang beliau sampaikan. Dan ini mutalazimah, saling berkaitan. Ya. Al-Qur'an firman Allah, kalam Allah. Allah tidak sampaikan kepada manusia melalui Rasul utusannya Jibril dari malaikat kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Rasul dari utusan dari kalangan manusia, dibacakan oleh Nabi SAW ayat per ayatnya, kata per kata, persis sebagaimana kalam Allah tersebut. Maka barang siapa yang mengimani, membenarkan Nabi Muhammad SAW, termasuk yang harus dia benarkan adalah Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Iya kan? Kalau seseorang Anda membenarkan apa yang diajarkan di bawah oleh Nabi SAW, termasuk pertama-tama yang wajib dia benarkan adalah Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi SAW, lafzan wa ma'na. Secara lafadznya persis, maknanya pun jelas, otomatis persis. Tapi kalau hadis belum tentu. Hadis itu wahyu kedua, betul. Tapi dinisbatkan hadis kepada sabda Rasulullah SAW, bukan kepada firman Allah. Tapi dua-duanya wahyu dari Allah. Maka disebutkan hadis itu wahyu dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah SAW. Lafadznya lafadznya Rasul. Dinisbatkan kata-kata itu kepada sabda Nabi SAW. Disandarkan ini kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Padahal itu wahyu. Karena Allah mengatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berbicara menurut hawa nafsunya, tetapi itu wahyu diberikan kepadanya, menunjukkan apa yang disampaikan Nabi itu wahyu juga. Tapi itu kata siapa? Ini sabdanya siapa? Ucapan siapa ini? Disandarkan bukan kepada Allah, tapi ini sabdanya Rasulullah SAW. Ini kata-katanya Rasulullah SAW. Ini hadis. Adapun Al-Quran, lafaz dan maknanya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hanya menyampaikan. Redaksinya dari Allah, lafaznya persis, huruf per huruf, ayat per ayatnya, tentu lebih-lebih maknanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu persis menyampaikan selafat semakna dengan turunnya. Sejak turunnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah firmankan disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, disampaikan apa adanya, persis. Ini Al-Quran. Maka ketika Allah menyatakan وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kalian, ambillah. Ajaran apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, terimalah. Meskipun ada, ini ada yang wajib, ada yang sunnah, seseorang tidak bisa melakukan semuanya, dia yakini. Ini syariah. Ini benar ketika hadisnya sahih. Dan itu umum. Mencakup segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pertama kali yang masuk di situ harus dibenarkan adalah Al-Quran. Wa ma atakumur rasul. Ajaran apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Atakum. Datang kepada kalian. Fakhudhuhu. Maka ambillah itu. Al-Quran. Al-Hadith. Harus diambil. Dan tidak dibedakan dan tidak di... Kemudian diambil salah satunya, ditinggalkan yang kedua. Dua-duanya. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mengingkari ada wanita yang mengerok alisnya, kemudian dia ingatkan wala yasqut anil batil, dan tidak diam terhadap kebatilan, sahabat Nabi yang satu ini, Ibnu Mas'ud, sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahun nas bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengingkari, dijawab oleh wanita tadi, dalam Al-Qur'an aku tidak menjumpai Allah melarangnya. Menunjukkan dia hafal, menunjukkan dia perhatian, dia tahu isi Al-Qur'an dari depan sampai belakang. Seluruh isi Al-Qur'an tidak ada larangan tentang Rasul tentang ini. Ya. Kemudian Ibn Rasul mengatakan, lain harus tila wajaddi. Maka Rasulullah, kalau engkau serius, engkau sungguh-sungguh, kalau engkau bersungguh-sungguh mencarinya, engkau akan jumpai larangan Rasul itu. Mana yang beliau baca, wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ajaran apa yang dibawakan Rasulullah SAW kepada kalian, ambillah, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Wa hadza mimma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk perbuatan yang beliau larang. Nabi mengatakan dalam hadis, la'anallahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat lil asnam al husn. Di antara yang beliau sebutkan wal-wasilah wal-mustausilah. Allah melaknat wanita yang disebutkan. Di situ ada yang bertato atau mentato dan minta ditato. Ada wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Dan disebutkan oleh Nabi SAW pula dalam hadis, yaitu yang wasilah wal-mustausilah menyambung rambutnya dengan wig. Dan disebutkan wanam nusab wal mutanam nusab yang mengerok alisnya, bulu alisnya diganti gambar. Ini hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dan seorang wanita tadi tidak tahu. Namun syahidnya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mengingkari hal tersebut mengatakan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Wanita tadi menjawab, dalam Al-Quran seluruhnya tidak aku jumpai mana Rasulullah melarang yang seperti ini. Kalau engkau serius mencarinya, engkau akan jumpai ayatnya. Ayatnya tadi, وَمَا أَتَكُمُ رَسُولُهُ فَقُولُهُ وَمَا نَحَكُمْ عَنُوا فَجَّهُ. Apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW, ambillah dan apa yang beliau larang tinggalkan. Mencakup Al-Quran tadi. Dan pertama kali yang masuk adalah Al-Quran. Maka tidak mungkin seorang membenarkan Nabi, tapi tidak mau membenarkan Al-Quran. Ini tanah akut pun tradisi. Demikian pula sebaliknya. Tidak mungkin seseorang membenarkan Al-Quran kalau dia tidak mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran yang menyampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran memerintahkan kita untuk mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada beliau. Wa aminu bi rasulih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, wa atii Allah wa atii Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ayat-ayat yang semisal. Maka siapa membenarkan Al-Quran? Pasti dia membenarkan Rasulullah SAW. Dan siapa yang mengimani Rasul dengan benar? Pasti dia membenarkan Al-Quran. Karena itu yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Begitu pula juga, yang ketiga, ma tu'adun al-jannah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian yang ada di langit, itu benar adanya. Innahu lahaq. Dan dikarenakan al-jannah itu dijelaskan dalam dalil Al-Kitab maupun As-Sunnah. Diterangkan dalam firman Allah, dalam ayat Allah Al-Quran. Dan diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Maka barang siapa yang tidak mengimani al-jannah, berarti belum, dia belum, atau dia dianggap disebutkan takdibun lil-Quran. Dia mendustakan. Baik sadar atau tidak, mendustakan langsung atau tidak, Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan dan mengajarkan untuk mengimani al-jannah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan berapa banyak ayat yang menyebutkan tajri min tahtiyal anhar, jannat. Ya. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, berapa banyak menyebutkan tentang perkara al-jannah. Ala inna silatallahi ghaliya, ala inna silatallahi jannah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ketahuilah, ya, barang dagangan Allah amat mahal harganya. Ketahuilah, barang dagangan Allah adalah al-jannah. Dan dalam hadis, dalam ayat Allah mengatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kaum mukminin, Allah beli jiwa-jiwa mereka, Allah beli harta-harta mereka. Allah beli dengan apa? Al-jannah. Allah akan berikan jannah ketika mereka mempergunakan jiwa mereka, badan mereka lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala membeli kaum mukminin, disebutkan innallaha ishtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka betapa banyak ayat dan hadis disebutkan tentang al-jannah. Maka ketiga perkara ini semuanya mutalazimah. Tidak benar beriman kepada Al-Qur'an kecuali mesti harus beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar keimanan seorang terhadap Rasul kecuali dia membenarkan Al-Qur'an, karena itu yang diajarkan dan dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan seorang benar mengimani al-jannah ya. Tidak dianggap dia mengimani Al-Qur'an ataupun Nabi sampai dia mengimani al-jannah. Karena al-jannah juga salah satu pokok ya, kandungan dalam al-iman. Di antara kandungan rukun iman adalah iman terhadap hari akhir. Dan di antara apa yang disebutkan hari akhir adanya hari pembalasan, yaumuddin, dan di situ ada shirath, ada al-jannah wan nar, dan termasuk bahkan yang disebutkan oleh para ulama setelah kiamat kecil, yaitu di alam barzakh, berupa azab nikmat ataukah pertanyaan malaikat. Masalah tauhid. Maka ini keempat mana apa yang disebutkan? Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sebagaimana apa yang kalian ucapkan, yakni kata Syu'bani, kama annal insan yataqqana nutqahu. Sebagaimana manusia itu yakin tentang pembicaraannya. Artinya ini saya barusan ngomong, ini suara saya. Saya tidak ragu ini suara orang lain atau ini suara jadi-jadian atau ini mungkin khayalan saya, cuman dalam mimpi. Saya yakin ini suara saya, barusan saya bicara. Sebagaimana kalian yakin, karena itu sesuatu yang hissi, terindrawi. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan itu ablah, paling mengenal, paling jelas dibandingkan dengan penglihatan. Karena kalau penglihatan mungkin jangan-jangan saya salah lihat ya. Sepertinya kok tadi saya ketemu pulas. Tapi kok kayak gitu. Atau seorang melihat di kaca mengira ini ada kotoran di pipinya. Jangan-jangan itu kotornya di cerminnya. Atau beberapa yang lain dicontohkan oleh para ulama seperti yang Qurtubi apa Qabadi rahimahullah. Namun seorang berbicara ya selama dia akalnya sehat, dia tidak ngelindur, dia sadar, dia pasti yakin ini suatu fakta. Barusan saya bicara. Sebagaimana kalian yakin kalian bicara, maka begitu pula innahu lahaq, sesungguhnya ini adalah benar. Yang termananya, yang tertafsirannya inna hadzal qur'an haq, begitu pula al-qur'an itu haq. Al-qur'an haq. Wa ma'lum anna kulla wahidin minna la yunkiru nutqah. Dan suatu hal yang dimaklumi dan diketahui, setiap masing-masing kita tidak mengingkari suaranya, ucapannya sendiri. Wa idza nataqa tayaqqana annahu nathq. Ketika dia bicara, dia yakin dia baru saja bicara. Idzan hadzal qur'an kalamullah haqqun mithlama an nataqna haqqun atau mithla anna nutqana haqqun. Ya begitu al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah bukan berarti menyerupakan yaitu kalam Allah dengan kalamul basyar. La, karena itu sudah ditutup dalam sebuah ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, bukan menyerupakan kalamnya, tetapi untuk memastikan sebagaimana kalian yakin ya, kalian barusan bicara ini yakin, begitu pula saya katakan, disampaikan oleh Rasul, dibacakan ya, membacakan ayat ini fa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun, sesungguhnya ini Al-Qur'an yang telah benar. Ada kita lanjutkan ayat sebelah ya, jadi ini penegasan tentang bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-jannah yang dijanjikan disebutkan dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai utusan Allah, semua ini adalah hak. Ya, semua ini adalah benar adanya. Ya. Sebagaimana kalian yaitu tahu persis, tidak ragu dan yakin tentang pembicaraan kalian, kami pun demikian. Ya, ini mahasungan. Bahwa kami tidak ragu sedikit pun. Ya. Dan ini ada termasuk pokok takrirul iman, tetapan iman dan aslul iman. Tidak boleh seseorang itu ragu dalam imannya. Ya. Oleh karena itu disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Ya, inilah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mereka itu innamal mu'minun, orang-orang yang beriman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, yang mereka tidak ragu dalam iman. Benar enggak ya Allah ada atau enggak? Waliyadu billah. Subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun. Benar tidak ya Nabi Muhammad ini utusan Allah? Benar tidak? Benar tidak? Waliyadu billah. Kalau siapa mendapatkan seperti ini, segera dia buang. Syak, was-was, segera dia buang. Walayaduh. Dan ini tidak ada madaratkan dia, insyaAllah ta'ala. Karena itu Nabi SAW mengatakan, saya ati syaitan ila ahadikum. Mungkin akan datang syaitan kepada salah seorang dari kalian. Membisikkan. Man khalaqa. Siapa yang, atau man khalaqa as-sama, siapa yang menciptakan langit? Kita menjawab Allah. Bisikkan lagi, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan engkau? Allah. Dia bisikkan kemudian setelah itu, wa man khalaq Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Barang siapa yang meyakini atau mendapatkan bisikan seperti ini, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Solusinya, was-was ini bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyantahi, dia stop, dihentikan, jangan dia perdalam. Stop, hentikan. Waliyata'awwaz billah minasyaitanir rajim, karena dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, karena itu waswas darinya. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Waliyaqul, dan tidaklah dia katakan dengan pasti, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ini tiga langkah dan solusi dan agar seorang tidak ragu. Dan bisa sampai seseorang, dan tentunya keyakinan seseorang ini bertingkat-tingkat. Dan apabila seorang sampai mendapatkan khabar dari Al-Quran dan Hadis, dia yakin dengan seakan-akan kal musyahid, seperti orang yang menyaksikan langsung, al-jannah itu hak, nar itu hak, dan mendorong dia untuk beramal. Ini bisa sampai derajat siddiqin. Kalau derajat nabi tidak mungkin, derajat manusia. Salihin, di atasnya syuhada, di atasnya siddiqin, di atasnya nabiyyin. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasalihin. Maka di sini ada faedah bahwasanya apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa Al-Qur'anul Karim, janji Allah berupa al-jannah, ataukah itu bahwasanya Nabi sendiri sebagai utusan Allah, semuanya adalah hak. Begitu pula yaumul qiyamah pasti terjadi. Ini semestinya kita yakini dan tanpa ragu. Sebagaimana orang-orang yakin tentang dia baru berbicara, suaranya, ucapannya sendiri dia yakin. Adalah kita yakin, seyakin-yakinnya. Yang berikutnya, ayat ke-24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-Mukramin. Setelah ini Allah sebutkan sebuah kisah dalam Al-Quran. Yang terakhir kisah-kisah yang bermanfaat adalah bukan dongeng-dongeng fiktif, tetapi kisah-kisah fakta yang benar-benar terjadi, dan itu dari orang-orang saleh, agar diambil ibrah, dicontoh, dan demikian disebutkan sebagian kisah-kisah orang yang binasa, agar menjadi peringatan dijauhi sifat-sifatnya. Adapun di dalam ayat-ayat berikut ini, akan disebutkan berapa kisah-kisah orang saleh, yaitu daripada Nabi. Apa kata Allah? Hal ataka hadithu ghaifi Ibrahim al-Mukramin? إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. Apakah telah datang kepadamu sebuah pembicaraan, sebuah berita tentang tamu-tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Ini istifham. Ini pertanyaan, tetapi bukan untuk al-yastafhima, untuk Allah mencari tahu. Tidak, tetapi pertanyaan ini litashwiq, untuk membuat orang penasaran dan semakin teringat kisah ini. Karena pertanyaan itu macam-macam maksudnya. Pernah kita lewati istifham lil ingkar, pertanyaan untuk pengingkaran. Seperti contohnya, man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Siapa yang bisa mensyafaati orang lain kalau enggak Allah izinkan? Artinya tidak ada yang bisa. Itu zahirnya, lahiriahnya pertanyaan. Man, siapakah? Itu kan pertanyaan. Tapi Allah tidak butuh jawabannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin Allah? Artinya tanpa seizin Allah tidak akan bisa. Nabi Muhammad saja ketika hendak mensyafaati sujud lama. Ketika di padang mahsyar memuji-muji dengan pujian-pujian yang sangat banyak dan panjang sampai ketika Allah izinkan, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, tunggakkan kepalamu. Wa sa'tu'ta, mintalah, kau akan diberi. Wa qul tusma, bicaralah, engkau akan didengar. Wa syfa' tusyafa, berilah syafaat, engkau akan diberikan izin mensyafaati. Baru setelah itu bisa. Tanpa izin dari Allah tidak ada seorang pun yang bisa. Maka itu lahiriahnya pertanyaan, tapi hakikatnya pengingkaran. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi? Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Artinya tidak ada yang bisa. Adapun di sini juga sebuah pertanyaan dengan kata-kata hal. Hal itu artinya apakah. Di sini hal ataka, apakah pernah datang kepadamu? Dan kepadamu yang dimaksud di sini kata Syekh ini, al-khitab laisa lin nabi, bukan untuk nabi. Saudara-saudara, biasanya kan sebenarnya yas'alunaka anil ahillah, mereka orang-orang pada bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Kul, jawablah mereka. Kul hiya mawaqitu lin nas, hilal itu untuk penentuan waktu-waktu untuk manusia. Masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan ini. Untuk penentuan waktu saja. Ya. Bukan tidak bermanfaat hilal itu. Biar lewat begitu saja, bisa diambil manfaatnya. Salah satunya penentuan waktu. Bukan juga berlebih-lebihan. Kemudian sebagian orang menuduh. Ya, seperti sebagian misionaris atau doa atau tafsir, itu ketika tidak mengajak muslimin pindah ke agamanya, tidak serta-merta. Tapi di dikuliangkan dulu keimanannya. Di antaranya itu lihat orang-orang muslim itu, para penyembah bulan. Di kesempatan lain mereka itu orang-orang Arab paganis, mengagung-agungkan tahtu, ngusap-ngusap atau sujud ke Ka'bah tahunan, ngusap-ngusap Hajar Aswad, padahal Ka'bah hanya kiblat. Dan dijawab, ini pernah kita dengar Syekh Abdul Rahman Adlan hafizullah ketika di Makkah, beliau menyebutkan syubhat ini. Ini sering dilontarkan oleh mereka. Ya. Lihat ini. Ketika orang tidak dimurtad, kan dibikin ragu dulu. Kenapa untuk repot-repot cuma sujud di kotak batu hitam di tengah gurun Arab sana? Mereka tidak menggoyahkan iman muslimin dulu, setelah goyah, rapuh, baru dimurtadkan. Tidak serta-merta langsung biasa. Dan Syekh menjawab ketika itu, Syekh Rahman Adlan hafizullah, ya, mereka sendiri dalam kitab Kejadian meyakini adanya penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah yang menciptakannya. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan semua yang ada di sisinya untuk sujud kepada Adam. Maka para malaikat semuanya sujud. Mereka pun mengakui hal ini, Kejadian ini. Kitab Kejadian. Ya, salah satu nama surat di Bible mereka. Maka kita balikkannya. Benarkah penciptaan Nabi Adam? Malaikat sujud kepada Nabi Adam, benar atau salah? Sujud kepada selain Allah, nih. Sujud kepada Nabi Adam. Ya. Kalau mereka dibilang salah, berarti yang benar iblis. Yang enggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau malaikat sujud, kita jawab, kita katakan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala selama tujuannya bukan menyembah. Ya, maka termasuk bentuk penghormatan, pengagungan, zaman dulu boleh. Di syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi di syariat kita Nabi Muhammad SAW, ditutup celah itu. Supaya tidak meremen, telah menjadi kesyirikan. Orang mengagungkan rajanya, orang mengagungkan patung, orang mengagungkan sesuatu. Bukan salaman, bukan salam, bukan mu'anakah, berpelukan, tetapi dengan tumpuk, nunduk, sampai sujud, ini bisa bertahap sedikit demi sedikit menjadi mempersekutukan Allah Subhanahu Wataala. Maka ditutup celah itu dalam agama kita, dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun syaitnya, di syariat terdahulu boleh. Ya. Seperti di zaman Nabi Yusuf alaihissalam dengan orang tuanya. Demikian pula juga yang lain-lainnya boleh. Dan para malaikat dulu sujud kepada Nabi Adam, apakah salah? Ketika itu benar, karena Allah yang memerintahkan mereka sujud. Usjudu li Adama fasajadu. Fasajada al malaikatu kullum ajma'un dalam salah satu ayat. Allah perintahkan sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka mereka semua sujud kepada Nabi Adam kecuali Iblis. Maka mereka sujud kepada Nabi Adam di syariat terdahulu, boleh sujud kepada selain Allah ketika Allah memerintahkannya. Maka kaum muslimin sujud ke Ka'bah, dulunya ke Baitul Maqdis, menunjukkan bahwasanya kita itu sholat menghadap ke Ka'bah, dulu ke Baitul Maqdis, itu bukan karena kita menduakan Allah atau yang lain sebagaimana tuduhan mereka. Namun kita hanya sami'na wa ata'na, kemanapun Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sujud, bagaimana caranya ibadah, kita hanya nurut. Baik. Kembali ke sini, makanya termasuk perkara penting, ya, belajar perkara ma'ruf, dan mempelajari perkara mungkar supaya diwaspadai dan mempelajari syubhat-syubhat mereka supaya bisa dijawab dan dibantahkan. Maka kembali ke sini, bagaimana dulu di banyak ayat disebutkan dhamir kaf itu engkau untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahir. Mereka bertanya kepadamu. Adapun di ayat ini hal ataka, yang artinya apakah telah datang, apakah pernah datang kepadamu, ada syudaimin al-khitab laisa lin nabi fahasib, bukan pembicaranya kepada nabi saja, ballahu wa likulli man yata'adda khitabuhu wa yasih tawjihul khitab ilaih, tapi ditujukan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada setiap orang yang masuk dalam pembahasan ini, yang pantas dan tepat untuk dipersampaikan ayat ini kepadanya. Nah, dibacakan, akan dibacakan sebuah kisah tentang Nabi Ibrahim AS dan tamu-tamunya. Maka ketika seorang muslim membaca hal ataka di sini, Allah berfirman, pernahkah datang kepadamu? Ka'annahu qal, maka kata Syubaymin, seakan-akan Allah mengatakan, hal ataka ayyuhal muqaqab, apakah pernah datang kepadamu, hei orang yang diajak bicara, atau hei orang yang sini membaca, yang sedang memperhatikan ayat ini, masuk agar lebih perhatian. Dan di sini pertanyaan dari Allah, pernahkah datang kepadamu, ini istifham huna litashwir, kata Syekh, untuk membuat orang penasaran, pernahkah? Kadang kan ada sebagian cara menyampaikan ilmu itu dengan su'al. Seperti, ada sebagian buku kecil, leaflet, bulletin, untuk menyampaikan sesuatu lebih menarik disebutkan, tahukah kamu kalian? Ya, tahukah kalian apa nama ya, kota ini atau yang seterusnya misalnya? Tahukah kalian demikian demikian? Kemudian baru dijawab. Tidak serta merta langsung diberitahukan, tapi diberikan pertanyaan dulu sehingga kemudian orang penasaran dan tertarik ada pertanyaan seperti ini. Ya. Jawabannya apa ya kira-kira? Kemudian disebutkan setelah. Allah tidak menyampaikan kisah Nabi Ibrahim. Bisa saja Allah langsung menceritakannya. Tapi Allah mulai dengan setelah disebutkan innahu lahaq, sesungguhnya ini benar. Termasuk Al-Quran yang disampaikan Nabi itu benar. Bukan bohong, bukan dongeng, fiktif, khayalan. Ini benar. Kemudian Allah tidak sampaikan kisah Nabi Ibrahim. Begitu pula Allah mulai dengan pertanyaan. Hal ataka, pernahkah datang kepadamu? Hadis. Hadis itu bermakna dalam konteks ini khabar. Pernahkah datang kepadamu khabar atau berita tentang Dhaifi Ibrahim? Dhaif, ini tamu. Dan dia bentuknya mufrad. Tetapi yang di sini bisa dipakai untuk fihi jama'ah wal wahid. Yastawi fihi al-jama'ah wal wahid. Dan yang dimaksud di sini tamu Ibrahim. Ibrahim di sini mudhaf ilaih. Majrurnya dengan fathah. Karena dia nama isim ghairu munsharif. Ajam. Al-mukramin yang dimuliakan. Yang dimaksud tamu-tamu Nabi Ibrahim di sini hum jama'ah malaikatun kiram, kelompok para malaikat yang mulia yang menjelma sebagai manusia. Mereka beberapa orang datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kisahnya kita lanjut sejenak pada azan. Dan bentuk-bentuk pertanyaan istifham lit tashwir ini banyak contohnya di ayat-ayat yang lain, seperti firman Allah, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, hai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya, yang lain hal ataka hadithul ghasiyah. Tidak akan pernah datang kepadamu juga mirip. Adapun di ayat ini, hal ataka hadithul ghaibi Ibrahim al-Mukramin. Apakah pernah datang kepadamu berita tentang tamu-tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Mukramin yang dimuliakan kembalinya kepada ini baik para tamu-tamu Ibrahim yang mereka dimuliakan. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'amarun. Kata Allah yang mengatakan sifat mereka. Mereka tidak pernah bermaksiat, menentang, menyelisi perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak pernah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan segala apa yang diperintahkan kepada mereka, penuh amanah. Selalu mengerjakan tugas-tugasnya masing-masing yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat, maka mereka tentu orang atau makhluk yang mulia. Dan dalam banyak ayat, kiraman katibin, para malaikat pencatat yang mulia, kiraman katibin, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan mereka kiram, para yang mulia. Kemudian Allah SWT menyebutkan kisahnya. Idzaqalu alaihi faqalu salama. Tatkala mereka masuk kepadanya, yakni ke rumah Ibrahim alaihissalam, masuk ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mereka dakhalu, yakni dhaif Ibrahim. Ketika mereka masuk, al-malaika alladziina arsalahumullah, dan mereka ini kata Syaikh Sa'di rahimahullah adalah para malaikat yang Allah utus mereka li ihlak qaum Lut untuk dua tugas penting, membinasakan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, kaum yang Sodom, sehingga nisbat Sodomi itu kepada mereka kaum Sodom, tempat mereka Sodom. Dan disebut Luhi atau Iwam, yaitu LGBT mereka di zaman itu, yaitu homoseksual. Allah perintahkan mereka untuk membinasakan Nabi Luh, dan Nabi Luh keponakannya Nabi Ibrahim. Mereka datang bertamu ke Nabi Ibrahim untuk menyampaikan mereka akan membinasakan kaum yang Nabi Luh. Dan nanti ada kisah yang lain tentang hal itu. Yang kedua, wa amarahum bil murur ala Ibrahim, dan mereka diperintahkan untuk melewati Nabi Ibrahim dulu, singgah di sana, faja'uhu bisurati abyad, dan mereka datang kepada Nabi Ibrahim dengan menjelma sebagai bentuk tamu. Dan ini menunjukkan kemampuan malaikat untuk menjelma menjadi persis seperti manusia. Dan ini menunjukkan bukan hanya kehebatan mereka, tapi lebih daripada itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, sehingga mereka bisa berjelma menjadi ini dan itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki biiznillah, semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril pernah datang kepada Nabi di depan sahabat, jadi seorang yang berpakaian putih bersih dan bentuknya wajahnya tampan seperti sahabat Dihyah al-Kalbi, mirip dengan sahabat tersebut. Dan yang seterusnya. Ketika Nabi tidak memberitahukan kepada sahabat kalau itu Jibril, para sahabat tidak ada yang menyadarinya kalau itu malaikat menjelma menjadi manusia. Ini juga ada faedah menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat itu atas keterbatasan kita. Kadang ketika menjelma menjadi manusia biasa, kita tidak menyadarinya kalau itu malaikat, bukan berarti kemudian manusianya ini harus bercahaya. Ya, kalau bentuk aslinya malaikat memang diciptakan min nur, dari cahaya. Naam, iya. Ya. Kemudian penampakannya yang asli beda-beda, seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang mereka memiliki uli ajnihah, matna wa thulatha wa ruba, yang memiliki sayap 2, 3, 4, disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim berbeda-beda. Dan Jibril dalam hadis sahih, Nabi melihatnya memenuhi ufuk, sayapnya terbentang, lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap, itu bentuk aslinya. Tapi beberapa kali Jibril datang, salah satu bentuk menyampaikan wahyu, menjelma menjadi manusia biasa. tidak diketahui, dikenali oleh orang lain, para sahabat sekalipun. Meskipun mereka merasa asing, merasa aneh, ini orang baru. Biasanya mereka kenal dari mana, kalau safar kok pakaiannya bersih, kalau orang sini kok kami tidak kenal, siapa itu? Di akhir kisah Nabi menceritakan kalau itu Jibril atatum yu'allimukum dinakum. Dalam hadis Jibril yang masyhur. Di sini malaikat-malaikat Allah sebutkan umum diperintahkan untuk datang atas beberapa tugas yang Allah SWT perintahkan singgah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Idzaqalu alaihi faqalu salama, dan mereka mengucapkan salama. Dan di sini takdirnya yakni nusallimu salama. Ya, kami ucapkan salam kepada kalian. Ya. Dan yang dimaksud ahlul bait dalam ayat-ayat seperti ini, dalam kisah ini adalah isi rumah Nabi Ibrahim dan rumahnya. Di sini disebutkan, dalam ayat ini tidak disebutkan, mereka hanya mengatakan faqalu salaman. Kemudian qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim menjawab, salam. Maknanya yakni alaikum salam. Begitu pula semoga keselamatan ya, dilimpahkan kepada kalian senantiasa. Maka kata para ulama Allah Ta'ala, jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bentuk menjawab salam dengan yang lebih baik. Ini termasuk ada sedikit masuk dalam pelajaran bahasa Al-Arab. Karena di awal mereka malaikat mengatakan qalu salaman dengan mansub. Aslinya ada takdirnya nusallimu salaman. Tapi ketika Nabi Ibrahim menjawab, qala salamun, bukan salam, salam. Dan ini adalah sebuah, yakni maknanya alaikum salam. Dan ini adalah termasuk jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah tufidul thubut wal istimrar, memberikan faedah keberlangsungan, kesinambungan. Semoga kalian pun senantiasa dilimpahkan keselamatan. Maka pada ucapan salam, ini juga demikian para Nabi dan Rasul, semua berbeda-beda bahasa mereka, namun ini salam, Allah kisahkan dalam Al-Quran, salam. Dan salam ini maknanya semoga keselamatan terlimpah atas kalian, selamat dari mara bahaya, selamat dari sakit, selamat dari adab, bencana, dan selamat dari siksa Allah di neraka nanti. Saling mendoakan dengan seperti ini. Dan Allah telah mengatakan, wa idza hujjitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik daripadanya atau minimal yang setimpal. Ya, para ulama mengatakan ketika diucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Atau lebih, atau minimal sama. Dan para ulama mengatakan di sini ketika mereka mengatakan qalu salaman, Nabi Ibrahim menjawab qala salamun, di sini lebih baik dari sisi bahasa Arab karena ini jumlah ismiyah yang tadi jumlah fi'liyah, dan ini menunjukkan at-tsubut wal istimrar, bukan hanya salam atas kalian, semoga keselamatan dicurahkan atas kalian, tetapi semoga kalian senantiasa, ini jawabannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir beliau sebutkan qaumun munkarun, wahai kaum yang asing. Munkarun yakni nakirah. Karena Nabi Ibrahim belum mengenali mereka. Sampai nanti ada kejadian ketika dijamu makanan, ada kejadian aneh, beliau mulai curiga kalau ini bukan manusia biasa. Sampai beliau takut. Tapi di awal mulanya beliau tidak bisa membedakan ini manusia atau bukan. Biasa, dianggap tamu biasa. Namun beliau belum kenal mereka. Sehingga beliau menjawab, qala salamun qaumun munkarun. Semoga keselamatan terlimpah senantiasa atas kalian, wahai kaum yang asing, yang beliau belum kenali. Ini sampai ayat 25 dan kisah Nabi Ibrahim dan kisah-kisah Nabi setelahnya di surat Ad-Dariyat. Kita lanjutkan di kesempatan pekan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa nas'alullahi ilman nafi'an. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.